Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa saral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembacaan bab baru, bab yang ke-240, atau dalam kitab aslinya bab yang ke-274. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الناحلة من الدعاء. باب yang tulus atau yang murni dari sebuah doa. Artinya bab ini menganjurkan kepada kita untuk dalam berdoa, maka doa kita itu harus tulus. Hadis yang ke-473 atau 606 dalam kitab aslinya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abdurrahman ibn Yasir rahimahullahu ta'ala qal kana ar-rabi'u ya'ti al-qamata yawmal jumu'ati fa'idha lam akun sammata arsalu ilayya faja'a maratan walastu sammata falakiyani al-qamatu waqala li alam tara ma ja'a bihir rabi'u qal alam taro akthara ma yada'un nasa wa ma aqalla ijabatahum wa dhalika anna Allah azza wa jal la yakbalu illan nahilata minat du'a kultu awalaysa qad qala dhalika Abdullah qal wa ma qal qal qala Abdullah la yasma'ullahu min musmi'in wala mura'in wala la'ibin illa da'in da'a yasbutu min qalbihi qal padakara al-qamah qal na'am. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid rahimahullah, beliau bercerita dahulu Ar-Rabi, seorang alim dari kalangan salaf, pernah mendatangi Al-Qamah, seorang imam juga, pada hari Jum'ah. Jadi Ar-Rabi rahimahullah mendatangi Al-Qamah rahimahullahu ta'ala pada hari Jum'ah. Abdurrahman bin Yazid menceritakan, faida lam akun samata arsalu ilayya. Kalau aku tidak ada di sana, maka mereka akan mengirim utusan padaku. Maka datanglah dia pada satu kali sementara aku dalam keadaan tidak ada di situ. Tidak ada di tempat. maka Alqamah menemuiku, menemui Abdurrahman bin Yazid dan berkata padaku, tidakkah kamu melihat apa yang dibawa oleh Ar-Rabi? Qal, dia mengatakan, tidakkah kamu lihat alangkah seringnya dia menyeru manusia, alangkah seringnya dia mengajak kepada manusia, namun alangkah sedikitnya respon atau jawaban manusia terhadap seruannya. Dan yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah menerima kecuali yang tulus, yang murni dari sebuah doa. Qultu, aku katakan waktu itu, bukankah Abdullah juga telah menyatakan yang demikian itu, yang semisal dengan itu? Maka dia menjawab, maka dia bertanya, wa maqal, dan apa yang dia katakan? Qal, Abdullah rahimahullah juga pernah menyatakan, kalau enggak salah ini seorang sahabat Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyatakan, Allah tidaklah mendengar doa orang yang musmi, orang yang sum'ah, yang amalannya ingin didengar oleh manusia. Walamura'in, juga tidak mendengar dari orang yang riak dalam amalannya, dalam doanya. Dan juga tidak mendengar doa orang yang main-main, yang hatinya lalai, kecuali orang yang berdoa kemudian yasbut min qalbihi, doa itu benar-benar tetap kokoh, tulus dari hatinya. Qal, dia menyebutkan pada karo Alqamah, kemudian dia menyebutkan Alqamah dan berkata, benar, memang demikian. Maka disebutkan dalam asar ini, dalam asar dari para salaf di sini, kisah Ar-Rabi yang mendatangi Alqamah pada hari Jumat. Kemudian enggak menemuinya. Akhirnya Alqamah bertemu dengan Abdurrahman bin Yazid rahimahullahu ta'ala. Kemudian dijelaskan, tidakkah kamu lihat bahwasannya dia itu sering mengajak manusia, namun yang menjawab seruannya itu amat sangat sedikit. Kemudian disebutkan, oh, yang demikian itu karena Allah tidaklah menerima kecuali yang tulus dari sebuah doa. Artinya doa yang murni, yang tulus dari lubuk hati seorang hamba. Hal itu yang dinyatakan oleh Abdullah. Dia membawakan akar dari sahabat. Apa yang dikatakan oleh Abdullah? Dia menyatakan, Allah tidak mendengar doa orang yang sum'ah, musmi. Artinya orang yang melakukan satu amalan agar didengar oleh manusia, amalannya tersebut ditampak-tampakkan pada manusia agar tersiar, menjadi masyhur di tengah-tengah manusia. Ini tujuannya. Yang demikian itu tidak didengar oleh Allah. Juga Allah tidak mendengar doa dari orang yang riak. Orang yang riak adalah orang yang menampakkan pada manusia amal soleh agar dirinya itu dipandang agung atau mulia di sisi manusia. Ini orang yang riya mura'in. Juga Allah tidak mendengar doa dari orang yang la'ib, yang main-main lalai dalam doanya. Yang didengar oleh Allah tidak lain adalah orang yang berdoa, yang doa tersebut tulus dari lubuk hatinya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah taala wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Seperti yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Rasulullah menyatakan, berdoalah kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan kalian itu yakin dengan pengkabulan Allah terhadap doa-doa kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan sebuah doa dari hati yang lalai, dari hati yang main-main. Maka di sini di antara syarat dikabulkannya doa, orang yang berdoa itu enggak boleh ada tujuan riya, ada tujuan sum'ah. Ini di antara perkara yang menyebabkan terhalangi pengkabulan doa seorang hamba. Kalau orang dalam berdoa agar didengar oleh manusia yang lainnya, oh si fulan masya Allah rajin berdoa, oh si fulan masya Allah banyak berdoa, banyak mendoakan kebaikan pada manusia, agar didengar, agar masyhur dirinya, terkenal dirinya dengan amal soleh tersebut di kalangan manusia. Juga tidak akan didengar oleh Allah doa dari seorang yang riya beramal karena manusia untuk tujuan mendapatkan posisi di sisi manusia, agar dimuliakan, agar diagungkan oleh manusia dengan amal soleh yang dilakukan tersebut. Ini juga tidak didengar oleh Allah. Dan juga Allah tidak mendengar doa yang keluar dari hati yang lalai, hati yang main-main. Seperti riwayat Tirmidzi dengan derajat yang hasan. Maka yang perlu kita ketahui di sini, doa itu termasuk sebab yang paling kuat dalam upaya seorang hamba untuk mendapatkan yang dia inginkan, baik satu kemanfaatan atau satu kebaikan untuk dirinya atau yang selainnya. Demikian juga doa termasuk sebab yang terkuat untuk bisa menolak, menghindarkan diri dari segala perkara yang kita benci dalam kehidupan kita, yang tidak kita senangi dalam kehidupan kita. Itu semua akan terwujud diantaranya karena sebab doa. Dengan doa, biarlah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang kita benci dalam kehidupan kita. Dengan sebab doa, kita bisa menggapai hal yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita, yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Namun, ketika seseorang sudah mengamalkan hal yang demikian ini untuk menghindari yang dia tidak senangi, untuk menggapai apa yang dia cita-citakan, terkadang pengaruhnya itu lamban. Sudah berdoa, ternyata tidak terhindar dari hal yang dia benci. Sudah berdoa, ternyata tidak kunjung tercapai apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Maka dia tidak boleh bersuudan kepada Allah, berburuk sangka kepada Rabbnya. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Lantas bagaimana? Dia harus muhasabah. Dia harus koreksi diri. Kenapa doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah? Doa yang kurang berpengaruh, ini ada beberapa sebab. Dimungkinkan karena kelemahan diri orang yang berdoa tersebut. Atau doa yang dia panjatkan adalah doa yang tidak dicintai oleh Allah, karena doa tersebut mengandung unsur permusuhan di dalamnya. Ada kedzaliman. Dia melakukan kedzaliman dalam doa yang dia panjatkan kepada Allah. Apa pengertian adzulmu? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu masih kedzaliman. Doa yang semacam ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin pengaruh doa kita itu lambat. Itu juga mungkin disebabkan karena lemahnya hati kita, atau juga kurangnya diri kita di dalam menghadapkan diri kita kepada Allah dengan sepenuh hati saat kita memanjatkan doa kita. Ini yang dikatakan doa yang keluar dari hati yang lalai. Artinya ketika kita memanjatkan doa, hati kita kurang kita satukan, kurang kita tujukan hanya kepada Allah, kurang kita hadapkan kepada Allah. Doa yang keluar dari hati yang lalai. Dia memanjatkan sekian doa, doa-doa yang luar biasa, tapi hatinya tidak tertuju hanya kepada Allah, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang semacam itu ibaratnya, kalau seseorang itu digambarkan, kalau orang itu berdoa, ibaratnya seperti orang itu membidikkan anak panahnya. Maka doa yang semacam itu seperti ibaratnya orang ketika membidikkan anak panahnya, anak panah ini melesat dari busur yang kendor. Tali busur itu kendor. Meskipun dia ngotot gini ya, apa larinya enggak jauh dan enggak tepat sasaran. Ini ibaratnya doa yang tadi, doa yang keluar dari jiwa yang lemah, atau doa itu tidak dicintai oleh Allah karena mengandung unsur kedzaliman atau memutuskan hubungan silaturahmi. Misalnya mendoakan kejelekan untuk apa familinya, kerabatnya yang tidak ada dosa dan salah terhadap dirinya. Ini kan termasuk doa mengandung unsur kedzaliman, enggak dicintai oleh Allah. Atau ketika berdoa tidak fokus hatinya kepada Allah. Ini seperti orang yang membidikkan anak panah keluar dari busur yang kendor. Maka anak panah akan keluar dengan lemah. Daya lesatnya itu lemah. Atau doa itu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah karena adanya penghalang. Ini juga perlu kita adanya muhasabah. Apa yang menjadi penghalang terkabulnya atau terijabahinya doa seorang hamba? Mungkin selama ini kita masih suka makan dari harta yang haram. Ini perlu koreksi. Kenapa doa kita tidak kunjung diijabahi oleh Allah? Mungkin karena kita masih sering makan makanan yang haram. Atau mungkin ada penghalang lain. Kalau kita sudah berusaha menyeleksi makanan kita dari yang halal, kita menghindarkan dari yang haram, bahkan kita menghindari dari perkara-perkara yang hukumnya syubhat, yang belum jelas halal dan haramnya bagi kita, Tapi kenapa tidak kunjung juga dikabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah? Mungkin ada penghalang yang lainnya. Apa penghalang yang lainnya? Adanya ron, roinud dunub. Mungkin adanya karat-karat dosa yang banyak memenuhi hati kita. Kalau ternyata kita adalah orang yang berusaha untuk menghindarkan diri dari dosa yang besar, juga dosa-dosa yang kecil, kita berusaha untuk meninggalkan itu semua. Tapi kenapa doa yang kita panjatkan juga tidak kunjung diijabai oleh Allah? Sudah berusaha makan yang halal, menghindari dosa-dosa. Mungkin ada penghalang yang lainnya. Mungkin ketika kita memanjatkan doa tadi, doa kita itu keluar dari hati kita yang lalai. Hanya lafaz lisan kita yang memanjatkan doa, namun hati kita tidak fokus kepada Allah. Seperti orang yang baca teks doa. Sekian banyak doa, kadang enggak ngerti maksud dari lafaz-lafaz doa yang dia baca. Enggak tahu maksudnya. Dia minta apa enggak tahu. Asal itu pokoknya buku doa dia baca. Atau mungkin karena hati kita masih dikuasai oleh syahwat, atau mungkin hati kita masih banyak main-main, lalai. Banyaknya syahwat yang menguasai hati kita, kelalaian yang menguasai hati kita. Ini juga diantara mawani penghalang yang menjadi sebab terkabulkannya doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian akan dikabulkan. Nah, orang berdoa tapi yang enggak yakin dengan doa yang dia panjatkan. Masa ada orang yang doa enggak yakin ya? Ada. Karena Rasulullah memerintahkan. Doa harus kita yakin akan diijabai oleh Allah. Berarti hati kita fokus kepada Allah. Kita menghadapkan diri kita ketika kita berdoa kepada Allah dengan segenap kesungguhan. Rasulullah mengatakan, wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai, hati yang lahin, hati yang main-main. Doa tadi seperti kita jelaskan termasuk sebab terkuat untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan atau menggapai cita-cita yang kita inginkan. Doa adalah obat yang paling bermanfaat untuk menghilangkan penyakit. Akan tetapi lalainya hati dari Allah ini akan menjadikan sebab batalnya kekuatan doa tersebut. Demikian juga makan dari harta yang haram, ini menjadi sebab batalnya kekuatan doa kita. Atau mungkin akan melemahkan kekuatan doa kita. Disebutkan dalam riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ja'a min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul, qulu minat tayyibati wa'lamu wa'malu saliha, inni bima ta'maluna alim. Waqala ya ayyuhal ladhina amanu, qulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dakara ar-rajula yutilu safara as'atha agbara yamudu yadahu ila sama, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lidzalik. Rasulullah menyatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan yang apa yang Allah perintahkan dengannya kepada segenap para rasul. Ini juga di antara dalil yang membatalkan keyakinan orang-orang sufi yang menyatakan seorang itu kalau sudah mencapai tingkatan makrifat atau hakikat gugur kewajiban syariat. Di sini perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman sama dengan perintah yang Allah perintahkan pada rasul. Kemudian bagaimana ada orang-orang atau manusia yang jauh tingkatannya di bawah rasul mengklaim dirinya keluar dari syariat, keluar dari perintah Allah? Jelas batilnya akidah yang demikian itu. Allah nyatakan, wahai segenap para rasul, makanlah kalian dari makanan-makanan yang halal yang thayyib, bukan sekedar halal tapi yang halalan thayyiban. Ada makanan yang halal mungkin, tapi kalau tidak thayyib yang enggak boleh dimakan. Wa'malu shalihah, dan beramallah kalian dengan amal yang saleh. Apa amal yang saleh? Amal yang mencocoki syariat. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian amalkan maha mengetahui, kata Allah. Ini perintah Allah kepada para rasul. Bagaimana perintah Allah kepada orang-orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Sama kan? Perintah Allah kepada para rasul, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, sama. Setelah itu Rasulullah menyebutkan kisah seorang laki-laki musafir. Dia berkelana dalam waktu yang lama, sampai rambutnya acak-acakan, baju dan kulitnya berdebu. Dalam kondisi demikian dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Dia bertawasul dengan menyebut satu nama dari nama-nama Allah, yaitu Ar-Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku, kabulkanlah doaku. Sementara makanannya dari hasil yang haram, minumannya dari hasil yang haram, pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram. Ghudhiya bil haram, artinya dia diberi makan dari cara-cara yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doa yang demikian itu, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Ini menyebutkan di antara adab yang dengannya doa kita akan terkabulkan, doa tersebut harus keluar dari hati yang tulus. Kemudian kita memenuhi adab-adab dalam berdoa. Kalau ada yang bertanya, loh, ada seseorang berdoa tidak memenuhi adab-adab tersebut, kok dikabulkan? Bagaimana jawabannya? Berarti enggak perlu dalam berdoa itu memperhatikan adab dan etika-etika yang disebutkan. Iblis saja doanya dikabulkan oleh Allah. Kan iblis pernah meminta kan untuk ditunda kematiannya sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Kamu termasuk orang yang ditunda. Kemudian dia berhujah dengan itu. Maka perlu kita jelaskan. Seperti yang disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada seseorang berdoa. Doa itu dilakukan di sisi kubur. Kemudian terkabulkan apa yang menjadi doanya. Kemudian dia berkeyakinan kalau begitu doa itu mustajabah kalau dilakukan di samping kubur wali. Memang terkadang di sini doa iblis, makhluk yang kafir dikabulkan. Bukan karena Allah mencintai iblis, bukan. Ini termasuk bentuk istidrot, artinya dilulu oleh Allah. Untuk kemudian dia nantinya dalam kehidupan kiamatnya mendapat balasan yang lebih dahsyat lagi. Terkadang juga bertepatan dengan takdir. Artinya memang takdirnya dia itu mendapatkan apa yang dia minta, tidak terkait dengan doanya. Seperti orang berdoa di samping kubur wali, kemudian mustajabah. Bukan karena doa dia yang dia lakukan di samping kubur, karena memang bertepatan Allah takdirkan orang ini mendapatkan apa yang dia minta. Tentunya kalau seandainya itu dilakukan di masjid Allah, di salah satu rumah dari rumah Allah, tentu lebih baik, lebih khair, dan lebih barokah. Terkadang memang bertepatan dengan apa? Takdir dia. Bukan karena sebab doa dia. Ini juga perlu kita ketahui yang demikian itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.